Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali tafsir ayatil ahkam. Kita masih masuk min ayatiz zakah, tentang ayat-ayat tentang zakat, dan kita masuk an-nausani, bagian yang kedua. Setelah bagian yang pertama menyebutkan tentang hukum zakat, sekarang an-nausani tentang zakatul fitr, tentang zakat fitrah. Zakat yang diserahkan atau dibayarkan bagi mereka-mereka yang menjumpai akhir bulan Ramadan, tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, diwajibkan baik kepada orang-orang yang muslim beliau rahimahullah menyebutkan membawakan surat Al-A'la ayat 14 dan ayat yang ke-15. Qala Allah Ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. قَدْ أَفْلَحَ, sungguh-sungguh beruntung, berbahagia, yakni aflaha, seorang dinyatakan beruntung tatkala dia mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar apa-apa yang dia na'am benci. Qad aflaha. Siapa ini orang beruntung? Man tazakka. Orang-orang yang tazakka. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyebutkan, tatahara minasyirki wal ma'asi. Yakni orang yang mensucikan dirinya dari kesyirikan, dari perbuatan maksiat, wal akhlaqi radilah, dan akhlak-akhlak yang rendah, yang jelek. Min dzalika, dan termasuk hal itu, ayatatahara bidafi zakatil fitri, mensucikan diri dengan membayar zakat fitr. Tadi telah disebutkan zakat yang dibayarkan di akhir bulan Ramadhan. Nah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri dari kesyirikan, kemaksiatan, akhlak-akhlak yang hina, dan orang-orang bayar zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbihi, dan menyebut nama Allah, Rabbnya. Fasalla, dan sholat. Naam. Beliau rahimahullah menyebut al-makna al-ijmali. Qala yu'akidullahu ta'ala al-falah. Allah subhanahu wa ta'ala menekankan tentang al-falah, keberuntungan. Wa al-fawzu bil mahbub, yakni keselamatan kesuksesan dengan mendapatkan yang diinginkan. Wan najati minal makruh, dan selamat dari yang dibenci. Naam, sukses dengan yang diinginkan, yang disenangi, dan selamat dari yang dibencinya. Walikulli man tatahhara minasy syirki wal ma'asi, dan bagi setiap orang yang mensucikan dirinya dari kesyirikan dan kemaksiatan. Wal akhlak radhilah, dan akhlak-akhlak yang jelek. Minal bukhli wa ghairihi, termasuk akhlak yang jelek adalah bakhil dan yang selainnya. Wa dzakarallaha ta'ala biqalbi wa lisanihi, dan dia mengingat Allah dengan hatinya dan dengan lisannya. Wa aqama shalah, dan dia menegakkan salat. Wa yurwa an Umar bin Abdul Aziz, dan diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, annahu kana ya'muru an-nas, bahwasanya beliau memerintahkan manusia, bi-ikhraj zakatil fitri, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa yaqra'u hadhihi al-ayah, dan membaca ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fa shalla. Naam. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Baik. Shalla di sini fa shalla. Naam. Ada yang menyebutkan ini sholat lima waktu. Nah, ya, ini menjalankan sholat lima waktu, menjaganya, dan al-ihtimam, perhatian dengannya. Mereka-mereka yang tazakka, ada yang menyebutkan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dia menjaga sholatnya. Naam. Itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang sukses. Dari ayat ini, bisa kita ambil faedah bahwasanya annal falah, keberuntungan, liman tasabi hadis sifat, bagi orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini, keberuntungan itu akan terjadi. Tahakkuku falah liman ittasaha bihadis sifat. Nah, terrealisasi keberuntungan itu bagi orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat ini. At-tazakki wa dzikri ismillahi ta'ala was-shalah. Mensucikan diri, menyebut nama Allah, dan salat. Lalu yang kedua, masyru'iyatu zakatil fitri li'annaha minat tazakki. Disyariatkan zakat fitr, karena dia termasuk nam tazakki, ya, orang yang mensucikan diri. Ini faridhatun ala kulli muslimin. bagi setiap orang muslim yang menjumpai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Menjumpai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Baik laki-laki maupun perempuan. 6. Besar maupun kecil, bayi demikian pula yang lahir sebelum tenggelam matahari bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, dia wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula orang-orang mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum tenggelam matahari akhir bulan Ramadan, maka dia mengeluarkan zakatnya. Naam. Bagi mereka-mereka yang lahir setelah matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Naam. Tapi boleh untuk dikeluarkan zakatnya. Naam. Nikhan fidina azani wa a'azakumullah sa' min tamr. Satu sa' tamr. Nah, bahan makanan pokok. Satu sa' itu sekitar 3 kilo. Bahan makanan pokok. Nah, diserahkan sebelum sholatul a'id. Nah, tidak boleh diserahkan zakat fitrah. Baik lebih dari naam 3 hari sebelum Eid. Baik. Kemudian kita masuk anak usalis. Yang ketiga, model yang ketiga, yakni ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat. Al-ayatul ula, di ayat yang pertama, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah membawakan surat At-Taubah ayat 103. Wallahu ta'ala khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Kata Allah, khud, ambillah min amwalihim dari harta-harta mereka shadaqatan ayat zakat, sebagai zakat. Ambil harta-harta mereka, orang yang wajib zakat, sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, ai tunammi imanahu wa akhlaqahum al-fadilah, akan menumbuhkan keimanan mereka dan akhlak mereka yang mulia. Dimana tuzakihim. Adapun tutahhiruhum, naam, anta tunakihim minadunu wal akhlaq radilah, kamu telah membersihkannya mereka, orang yang berzakat, dari dosa dan akhlak-akhlak yang jelek. Tuhir wa tuzakki. Tuzakki, menumbuhkan keimanan mereka dan akhlak yang baik bagi mereka. Naam. Biha, bisababia, dengan sebab zakat. Wa sholli alaihim. Wa sholli alaihim ay udu'ulahum. Doakan mereka. Doakan mereka, orang yang meluarkan zakat, dengan bersolawat kepada Allahumma sholli ala, disebutkan keluarganya namanya siapa yang berzakat. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu, naam, itu taib, sakanullahum, membuat ketentraman bagi mereka, membuat ketenangan jiwa-jiwa mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, baik. Fan fi dina azani wa a'azzakumullah. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah belum menyebutkan ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayakhudha juz'an min awwalil muslimin zakawiyah. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayakhudha juz'an, untuk mengambil sebagian min awwalil muslimin, dari harta-hartanya kaum muslimin az-zakawiyah. Harta-hartanya kaum muslimin yang dizakati. Naam. Yang berzakat. Wa qad bayyanati sunnah tilkal amwal. As-sunnah telah menjelaskan harta-harta itu, harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakat. Wa bayyana ma yu'khadhu minha, dan menjelaskan apa-apa yang diambil darinya. Apa sih harta yang dizakati? Yakni pertanian, emas dan perak. Naam, bahan tambang. Peternakan. Apa yang diambil darinya juga dijelaskan. Baik. Wa bayyana faidah zalikal ahdi. Dan Allah juga menjelaskan apa faedahnya dari diambilnya zakat itu. Bi anna mutahhirun lahum. Itu akan mensucikan mereka minad dunu wal akhlaq radhilah, dari dosa-dosa dan akhlak yang rendah. Wa minhum liimanin wa akhlaqin al fadilah. Dan juga mengembangkan keimanan mereka dan akhlak, akhlak yang mulia mereka. Nah, wa ya'murullahu ta'ala nabiyahu wa yusalli 'alaihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bersolawat atas mereka, mendoakan mereka yang mengeluarkan zakat. Wa yubayyin anna faedah dzalika, yang menjelaskan bahwasanya faedah mendoakan dengan solawat, taskinu nufusuhum, menenangkan jiwa-jiwa mereka, inda badlil mal al-mahbub ilaiha, tatkala mengeluarkan harta yang dicintai, agar terasa enteng, naam, agar tenang dirinya, tatkala mengeluarkan harta yang dia senangi. Bayahunu alaiha albatu, dan sehingga ringan tatkala mengeluarkan zakat. Itu diantara faedah mendoakan orang yang berzakat dengan solawat. Summa yahtimul ayah bi ismaini karimain min asma'ihi as-sami'al alim. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan dua nama Allah yang mulia, As-Sami' Al-Alim, yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tanbihan ala anna Allah Ta'ala sayasma'u du'ahu, sebagai tanbih, peringatan, naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar doanya. Wa annahu alimun biman yu'ti shadaqah. Bahwasanya Allah itu tahu terhadap orang yang memberikan sedekah anti binansin dari jiwa yang baik, pastahiku zalika doa dan berhak untuk mendapatkan doa itu. Allah tutup ayat ini dengan Sami'un Alim. Allah Maha mengetahui. Naam. Allah Maha mendengar doa orang yang mendoakan orang yang berzakat, dan Allah Maha mengetahui naam siapa orang-orang memang mengeluarkan zakatnya dengan baik jiwanya. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama, masru'iyatu qabdil imam au naibihi lizakat min ahli. Disyariatkan imam, penguasa atau wakilnya mengambil zakat dari orang-orang yang memang berhak untuk mengeluarkan zakat. 6. Didatangi, diambil zakatnya oleh penguasa. Zakatul mal. Ya. Zakat pertanian, zakat peternakan. Nah. Pimpin penguasa atau wakilnya. Yang kedua, anna zakata la tajibu fi jamil amwal. Bahwasanya zakat itu tidak diwajibkan di seluruh harta-harta. Wala bi jamil mal alladhi tajibu fi. Dan tidak seluruh harta yang wajib padanya. Nah, zakat itu hanya sekian persen yang dikeluarkan, bukan seluruh hartanya. Yang ketiga, anna daf'az zakati tadhhirun li sahibiha. Membayar zakat itu mensucikan orang yang membayarkan zakat. Wa tanmiyatun li imanihi, dan menumbuhkan keimanannya. Wa akhlaqi al-fadilah, dan akhlaknya mulia. Yang keempat, masru'iyatu du'a bi sholatillahi ta'ala alal muzakki inda daf'iz zakah. Disyaratkan mendoakan dengan sholawat. Naam. Dengan sholawat Allah kepada orang yang berzakat tatkala menyerahkan zakat. Allahumma sholli ala Ali, disebutkan namanya. Nah, sholawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah Allah memuji hamba itu di hadapan para malaikatnya. Allahumma sholli ala siapa nama keluarga fulan, sholli ala fulan. Allahumma sholli ala ali fulan, keluarganya fulan. Ya. Kemudian faedah berikutnya, anna faedah doa, bahwasanya faedah doa yang disampaikan oleh orang yang terima zakat, taskinu nafsihi liyahuna ali badrul mal, menenangkan diri jiwanya sehingga enteng tatkala mengeluarkan hartanya. Kemudian juga jawazu shalah ala ghairil anbiya, bolehnya selawat kepada selain para nabi. Selawat itu kepada para anbiya, tapi boleh pula selawat kepada selain nabi. Lakin bisyarti alla takuna adatan kullama dzikra ismu. Tapi dipersyaratkan tidak menjadi kebiasaan setiap disebutkan nama orang itu yang selain nabi kemudian bersolawat kepada yang tidak. Ini solawat kepada selain nabi. Contohnya di sini, tatkala orang itu mengeluarkan zakat. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatu kulli ma yuhawwinul ibadah alal muslimin wa yusya'iruhum alaiha. Disyariatkan seluruh apa-apa yang meringankan ibadah bagi kaum muslimin. Wa yusya'iruhum, dan memberikan semangat tasyi' ya, kepadanya. Apa-apa yang membuat ringan untuk beribadah, apa-apa yang membuat semangat orang untuk menjalankan ibadah, itu disyariatkan. Kemudian isbat ismi sami al-alim lillahi ta'ala. Menetapkan dua nama, As-Sami' Al-Alim untuk Allah. Nah, menunjukkan Allah memiliki sifat, Allah memiliki sifat As-Sam'u wal-Ilm. Baik. Kemudian Al-Ayatul Tsaniyah. Beliau membawakan surat At-Taubah ayat yang kelima. Qala Allahu ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atuuz zakata wa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Fa in tabu, jika mereka bertobat, yakni orang-orang musyrikin bertobat. Wa aqamus salata, mereka menegakkan salat. Wa atau zakat, dan mereka membayar zakat. Fa khallu sabilahum, maka khallu sabilahum, biarkan mereka, tahan, jangan membunuh mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampun dan Maha penyayang. Naam. Qala Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, lamma amara Allah Ta'ala biqatil musyrikin, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan untuk membunuh orang-orang musyrikin, untuk memerangi orang-orang musyrikin. Haitsu wujidu, dimanapun didapati mereka. Wa ahdihim, dan menangkap mereka. Wa hasrihim, dan mengepung mereka. Wa naq'udu lahum kulla marsadin, dan untuk mengawasi mereka di setiap naam tempat pengintaian. Amarana bil kaffi anhum, Allah merintahkan kita untuk menahan diri dari mereka. Idza raja'u anisyirki ila tauhidillah, jika mereka kembali dari kesyirikan menuju tauhid, jika mereka bertobat naam masuk Islam, maka kita diminta untuk menahan diri. Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan sholat. Wa atau zakah, dan mereka membayar zakat. Summa khatamal ayah bismaini min asma'i al-husna. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan dua namanya dari nama-nama yang baik. Wa huma al-ghafurur rahim, tanbihan sebagai bentuk peringatan. Ala annal kaf anhum idza falu, bahwasanya menahan diri dari mereka, tidak memerangi mereka. Idza falu ma dzukira, jika mereka menjalankan apa yang disebutkan tadi, taubat, menegakkan sholat, membayar zakat. Nah, wa min atsari maghfirati wa rahmatihi ta'ala, itu termasuk asar pengaruh dari ampunan Allah dan rahmat Allah. Faqad sahaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi, an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mentauhidkan Allah dan mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka menjalankan hal itu, asamu minni, terjaga mereka dariku, dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan perhitungannya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Dari ayat ini faedah yang bisa kita ambil darinya, di antaranya wujubul kaffi 'anil musyrikin idza tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Wajibnya menahan diri, ini tidak memerangi orang-orang musyrikin jika mereka bertobat, menegakkan sholat, dan membayar zakat. Yang kedua, annal islam wa taubah yahdimani ma sabaqahuma minal dunub. Bahwasanya keislaman dan taubat, keduanya menghancurkan apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosa. Dihapuskan dosa-dosa itu tatkala masuk Islam dan kala bertaubat. Yang ketiga, kita liman lam yukimis sholat hatta yukima, memerangi orang yang tidak menegakkan sholat sampai mereka menegakkan sholat. Yang keempat, kita liman izzakah hatta yu'adiyaha, memerangi orang yang tidak bayar zakat sampai mereka membayarkannya. Dan yang terakhir, isbatu ismailahi ta'ala, menetapkan dua nama Allah, Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Nah, yang mengandung sifat taib al-maghfirah dan ar-rahmah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Masih kita membahas ana utsalis. Naam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.